إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله سبحانه وتعالى. Nasihat yang selalu terulang-ulang, yaitu khatib selalu menasihatkan kepada kita semuanya agar berada di atas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar bertambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan seseorang yazid wayangkus, keimanan seseorang itu bisa bertambah dan keimanan seseorang juga bisa berkurang. Yazidu bitta'at wayangkusu bil ma'asyah, bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keimanan seorang bisa berkurang bil maksiat, dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga kita berupaya semaksimal mungkin agar keimanan kita bertambah, maka isilah hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan waktu sedikit pun untuk lengah dalam ibadah, lalai dalam ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, berlomba-lomba menuju akhirat, bukan berlomba-lomba di dalam memperbanyak harta. Kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, betapa gigihnya mereka mengamalkan amalan-amalan saleh, ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan suatu amalan, para sahabat berupaya untuk melaksanakannya. Yang dimana Nabi alaihi salatu wassalam ketika menceritakan kepada di hadapan para sahabatnya suatu kelompok yang mereka akan masuk surga tanpa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tanpa disiksa, tanpa dihisab, tanpa dihisab dan tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan mereka lah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur, yaitu mengundi nasib. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka bertawakal. Kemudian di antara para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku dari golongan itu. Maka Rasulullah mengatakan, anta minhum. Para sahabat radhiyallahu taala anhum berupaya di dalam musaqatu bil khairat. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah aku seperti mereka. Maka Rasulullah mengatakan, sabaqaka biha Ukasha, telah mendahulimu yaitu Ukasha. Kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka berupaya di dalam ibadahnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berupaya musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kita pun berupaya berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbanyak amalan ibadah, karena itu adalah semuanya bekal kita menuju akhirat. Bekal kita menuju akhirat adalah amalan-amalan saleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, "Faly'amal 'amalan shaliha," maka kerjakanlah amalan-amalan yang saleh. "Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada," dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Ini syarat amalan seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berupaya ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertemuan yang diharapkan, pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerjakanlah amalan-amalan saleh. Itu kuncinya. Mengerjakan amalan-amalan saleh tentunya dengan ikhlas. Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaih menyebutkan bahwa di sana terdapat ucapan salaf yang mengatakan, lima perkara yang termasuk dari kesempurnaan iman seseorang. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Seseorang mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'rifatul haq. Dia berupaya mencari yang hak. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Al-amalu lillah, yaitu ikhlas amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, al-amal ala sunnah, yaitu mengamalkan amalan dia sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu aqlul halal, seseorang memakan harta yang halal. Ini semua lima perkara yang bisa menambah keimanan seseorang. Yang diantaranya yang terakhir yang tadi kita sebutkan, yaitu aqlul halal, memakan harta yang halal. Karena hal ini adalah sangat penting sekali. Banyak orang-orang yang menggampangkan hidupnya bergantung kepada sesuatu yang haram. Dia tidak peduli apakah itu haram atau mengambil dengan hak yang bukan haknya, dengan merampas ataupun mencuri, padahal dia memakan harta yang haram. Dan di sana terdapat ancaman yang keras. Seseorang yang memakan harta-harta yang haram, memakan harta-harta riba, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan harta riba. Dan juga orang-orang yang menjadi saksinya, yang memberi makan, yang memakannya, yang menjadi saksinya, yang penulisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hum sawa, mereka semuanya sama mendapatkan laknat. Dan artinya laknat yaitu jauhnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya dari kebaikan-kebaikan. Terlaknat dia. Dikarenakan dia memakan harta yang haram. Banyak sekali dalam kisah-kisah, dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang memakan harta yang haram, doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan, yaitu seseorang yang dalam keadaan safar, ash'atha wa aghbara, yamuddu yadahi ila sama wa yaqul ya Rabb, ya Rabb. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan seseorang yang sedang dalam keadaan safar, ash'atha wa aghbara, rambutnya kusut dan bajunya juga kusut, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi mengatakan mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya biharam fa anna yustajabu lah. Pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram. Makanan yang dia makan, makanan yang haram. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Perutnya dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa kisah yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, orang tadi dia telah melakukan sesuatu hal yang bisa doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya dia dalam keadaan safar. Nabi mengatakan bahwa doa orang musafir itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab lainnya yang doanya dia bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yamuddu yadai ila sama, mengangkat kedua tangannya ke langit dengan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu malu ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya meminta, yarudduhuma safra, dan Allah mengembalikannya dalam keadaan tangannya kosong. Ini tidak dijawab doanya. Allah malu. Ini di antara sebab-sebab bisa diijabah doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa yang dikisahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dia tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan dia memakan harta yang haram. Itu sebabnya. Karena seseorang apabila dia memakan harta yang haram, maka dia akan tumbuh dengan makanan-makanan yang haram. Istrinya diberikan dari harta yang haram, anak-anaknya diberikan dari harta yang haram, semua keluarganya makan harta yang haram. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dia memakan harta-harta yang haram. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perkara seperti ini jangan kita sepelekan. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan seseorang. Yang diantaranya yaitu aklul haram, memakan harta yang haram, yaitu memakan harta riba. Memakan harta riba termasuk dari sebab-sebab yang di zaman Nabi sallallahu wasallam memerintahkan untuk menjauhinya. Jauhilah oleh kalian. Bahkan digendengkan dengan perkara dosa-dosa yang besar semuanya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa memakan harta riba termasuk dari dosa-dosa besar. Dikarenakan ancaman-ancaman yang keras. Mereka yang memakan harta-harta yang riba mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal am min al-halal am min al-haram. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas, sungguh pasti akan datang manusia suatu zaman yang di mana manusia la yubali, tidak peduli, bima akhadal mal, dari mana dia mengambil harta, aminal halal aminal haram, apakah dia mengambil dari harta yang halal atau dia mengambil harta yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nanti akan ada suatu kelompok manusia yang mereka tidak memperhatikan, tidak peduli, mengambil harta. Dia mengambil walaupun dari harta yang haram, tidak peduli. Yang penting dia bisa makan. Dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dia mengambil harta-harta yang haram agar dirinya bisa menyambung hidupnya. Padahal dikatakan bahwa harta yang sedikit itu lebih baik daripada harta yang banyak tapi dia mengambil dari harta yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ walau a'jabaka qatratul khabis. Kul, katakanlah, la yastawi, tidak akan sama yang baik dan juga yang buruk, walaupun a'jabaka qatratul khabis, walaupun yang buruk itu sesuatu yang engkau sukai. Nah, karena sesuatu yang baik maka itu yang lebih utama. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seseorang ketika dia mencari harta, memintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rizki yang halal. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai rizki yang halal. Dan dijauhkan dirinya dari rizki-rizki yang haram, harta-harta yang haram, dengan cara mencuri atau memakan harta riba. Ini semuanya harta-harta yang haram yang wajib baginya untuk menjauhinya. Jangan dia mengambil keuntungan dunia, berupaya, akan tetapi tidak mengetahui konsekuensinya, siksanya, yang dia apabila dia melakukannya, maka siksanya sangat pedih sekali. Nah, karena di dunia itu banyak cobaan. Ketika seseorang diuji dengan harta, nah, dengan kemiskinan, dia tidak kuat, nah, sehingga dia mencuri, sehingga dia memakan harta-harta dengan cara yang haram, tidak sabarnya dengan kehidupan dunia. Padahal kehidupan dunia itu adalah sangat-sangat sementara sekali. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Astaghfirullah. Innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Harta itu adalah fitnah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian adalah fitnah. Kadang seseorang saling menjatuhkan satu dengan yang lain disebabkan berebut harta. Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan, menggambarkan bahwa dunia khulwatun khabirah. Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan bahwa dunia itu hijau dan manis. Wa inna Allah mustakhlafun fihi fayanzura kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta, fihi fayanzura kaifa ta'malun, Allah melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. Kemudian Nabi sallallahu wasallam mengatakan, wattaqun nisa, wattaqul mal wattaqun nisa, fa inna fitnatu bani Israil kanat fin nisa. Hati-hatilah kalian dengan fitnahnya dunia, fitnahnya harta, dan fitnahnya wanita. Karena Bani Israel, fitnah yang pertama adalah fitnahnya wanita. Nabi SAW mengkhabarkan bahwa setiap umat itu fitnah, ada fitnahnya. Wa fitnal ummati al-mal. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan bahwa fitnahnya umatku, ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah al-mal, harta. Sesungguhnya fitnah yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam api neraka jahannam, terjerumus ke dalam siksa neraka, siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan tertipu daya dengan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan kaki menuju ke pasar dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bangkai kambing kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa yang di antara kalian yang menginginkan kambing ini? Di antara para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kambing yang sudah mati, bangkai. Kalaupun dia hidup, kambingnya pun cacat, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah dunia. Rasulullah menghabarkan dunia adalah seperti bangkai. Sehingga seseorang yang dia mencintai kehidupan dunia, tidak mencintai kehidupan akhirat, maka dia seperti mencintai bangkai, dan bangkai itu najis. Sehingga jangan terperdaya dengan kehidupan-kehidupan dunia yang menipu, terperdaya dengan sesuatu hal yang bisa fana, sesuatu hal yang sirna, sesuatu hal yang akan hilang. Akan tetapi dia senantiasa menuju kepada sesuatu yang abadi, menuju sesuatu yang akan kekal selamanya. Astaghfirullah, innahu wa tawwabur rahim, wa aqimish shalah.